الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل الحديث عن بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا أن الله سبحانه وتعالى كيف بارك لأبي هريرة وأشبعه ورزقه بحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب مثالا آخر، وهو ما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في الخندق: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي. وكان يوما شديد البرد جدا، فلم يجبه أحد ولم يستطع أحد أن يقوم من مقامه خوفا من البرد. وأعاد صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا فلم يقم أحد، حتى قال: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فما كان لي من جد أن أقوم إذ دعاني باسمي، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم. فأرسله على المشركين ليعرف أخبارهم. قال: فجعلت أمشي كأنما أمشي في حمام. الناس في برد شديد لا يستطيع أحد أن يقوم، وهو لأنه قام طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير الله له الجو وجعله كأنما يمشي في حمام من شدة الحر والعرق، يصب منه حتى ذهب ورجع فكأنما يمشي في حمام كذلك حتى جاء. قال: ولكني قررت، جاءني البرد بعدما رجعت وانتهت المهمة والسمع والطاعة، فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عباءة كانت عليه وقال: نم. فنام حتى أصبح، ثم قال له: قم يا نومان. فانظروا إلى بركة الاتباع، كيف أن الله يكرم العبد بكرامات وتأتيه بركات بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. في الخندق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam keberkahan mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana dengan mengikuti ittiba kepada sunnah beliau akan muncul banyak keberkahan. Tadi sudah kita ceritakan tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana beliau dengan ittiba'nya kepada Rasulullah mendapatkan keberkahan yang banyak. Ada kisah yang lain yang perlu untuk kita jadikan renungan, yaitu kisah yang diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an pada waktu perang Khandaq. Perang Khandaq, dan kita tahu perang Khandaq itu musim dingin. Bayangkan sekarang musim dingin Saudi, jadi musim dingin yang sangat dingin. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin: man ya'tini bi khabaril qaum, siapa orang yang mau untuk meneliti kabar musuh dan menyampaikan beritanya kepada aku. Ja'alallahu ma'a fil jannah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala Jadi nanti Allah akan menjadikan dia bersamaku di surga. Itu zamannya Rasulullah. Siapa yang berangkat untuk meneliti dan membawa berita ini sebagai intelijen? Ini orang-orang kafir. Ini nanti dia akan bersamaku nanti di surga. Tidak ada yang bergerak. Musim dingin, malam hari dan musim dingin yang sangat mencekam. Rasulullah mengulangi kedua kalinya. Siapa yang pergi ini untuk mencari tahu berita tentang musuh, nanti dia akan bersamaku nanti di surga. Tidak ini bergerak. Jadi kedua kalinya. Ketiga kalinya Rasulullah mengulang, tetap tidak ini bergerak. Karena memang musim dingin yang sangat mencekam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Hudzaifah, berilah kamu pergi dan cari berita tentang berita musuh. Kata Hudzaifah, ini suasana sangat dingin. Dinginnya sangat mencekam. Tapi mau apa lagi? Ini perintahnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah jelas-jelas telah menyebut namaku. Ya Rasulullah jelas-jelas telah menyebut namaku. Maka saya berangkat. Dalam kondisi yang sangat dingin itu, ini seakan-akan saya itu berjalan di kamar mandi. Saking dingin. Ini saya berangkat, gak kuat balik lagi. Ini berangkat, ini gak kuat balik lagi. Sampai kemudian, ini Rasulullah SAW ini mengatakan kepada dia, sudah. Ini sudah, karena memang tidak kuat. Kemudian beliau diberikan oleh Rasulullah SAW pakaian. Pakaian yang Rasulullah pakai itu dikenakan kepada Hudzaifah. Dan beliau mengatakan, tidurlah. Kemudian beliau tertidur. Jadi pagi hari, beliau dibangunkan. Ini beliau dibangunkan. Kemudian beliau mengatakan, bangun, wahai orang yang suka tidur. Dan wahai orang yang suka tidur. Ini pernah beliau tenangkan yang Allah yang melihat. Nah, itu beliau ngomong ya guyonan ini ya, karena beliau pada waktu pagi itu tertidur. Ngomong kepada Hudzaifah, lihat. Jadi janji Rasulullah tadi itu sangat besar. Siapa yang pergi untuk mencari berita tentang musuh, nanti dia akan menjadi temanku di surga. Jadi akan menjadi temanku di surga. Tidak ada yang berangkat. Tapi dengan keberkahan Hudzaifah mengikuti perintah Rasulullah, meskipun toh ternyata tidak ada hasil dari intelijennya itu, tetap beliau mendapatkan keberkahan, mendapatkan menjadi teman Rasulullah di surga karena ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam kondisi apapun. Wahunaka kisatun thalitha tadullu ala barakatil ittiba'. خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لجليبيب صحابي جليل اسمه جليبيب فقال لأبيها إني أخطب ابنتك لجليبيب فقال حتى أستشير أمه فذهب إلى البيت فقال لأمها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا لجليبيب قالت بيدي هكذا جليبيب فقير ما عنده شيء وقد خطبها فلان وفلان وما أعطيناه كيف ما في جليبيب ولكن تحير كيف يردون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جليبيب. فبينما هما على ذلك إذ سمعتهم الجويل البنت قالت من خطب إليكما؟ قال رسول الله. قالت أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وقد قال الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة الأمر فكأنما جلت عن والديها فعزم على أن يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا فما اختاره الرسول هو خير مما يختار نحن. فذهب أبوها قال قد وافقنا يا رسول الله على خدمة جنيدين، فتزوجها جنيدين ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم، قال: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم جاء منادي الجهاد فخرج جنيدين للجهاد فقتل، وقد قتل 7 من المشركين حوله وقتل، فكانت هذه المرأة من خيرة نساء الأنصار، حتى إن الناس يحبون أن يتاجروا معها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكانت من أغنى النساء تتصدق وتفعل الخير الكثير بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. Kisah yang ketiga tentang keberkahan mengikuti kebaikan, keberkahan mengikuti perintah dan ajarannya Rasulullah SAW. Kisah seorang sahabat mulia Julaidi. Beliau itu seorang sahabat fakir. Beliau itu seorang sahabat yang miskin, yang fakir. Suatu hari Rasulullah SAW datang kepada seorang sahabat yang mempunyai anak perempuan. Kemudian beliau melamar anak perempuannya untuk Julaidi. Jadi Rasulullah yang melamarkan, tapi bukan untuk Rasulullah, untuk Julaidi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar ini seorang wanita dari kalangan para sahabat untuk Julaidi. Jadi pada waktu yang sang ayah mendengar lamarnya Rasulullah Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, hatta istasyira ummahat, saya musyawarah dulu sama ibunya ya Rasulullah. Pulanglah beliau ini menemui ibunya. Kemudian sang ayah mengatakan sama sang ibu, ini Rasulullah melamar putri kita untuk Julaidi. Maka sang ibu langsung mengatakan, Julaidi, menggerakkan tangan dengan bahasa merendahkan, Julaidi, Julaidi orang miskin, Julaidi orang fakir, bagaimana mungkin akan kita serahkan putri kita kepada Julaidi? Padahal dia sebelumnya telah dilamar oleh fulan orang-orang kaya, para pembesar. Kita tidak memberikan putri kita kepada mereka. Apakah sekarang kita akan mengasihkan, memberikan putri kita kepada Julaidi? Saat itu, saat mereka sedang bermusyawarah itu, tapi keputusan itu membuat mereka bingung. Mau diserahkan, bagaimana tidak diserahkan? Ini lamarannya Rasulullah. Rasulullah yang melamar. Dalam kondisi mereka bimbang, semacam itu, sang putri yang sedang mereka bicarakan, yang ada di dalam ruangan, mendengar kejadian itu. Kemudian dia keluar dan mengatakan kepada kedua orang tuanya, siapa yang melamar ini pada bapak sama ibu? Iya, mereka berdua mengatakan, bapak dan ibu ini mengatakan yang melamar adalah Rasulullah untuk Julaidi. Maka sang putri mengatakan, bapak, ibu, apakah ini bapak dan ibu berdua akan menolak lamaran Rasulullah? Padahal Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak layak, tidak ada hak bagi seorang laki-laki mukmin dan mukminah apabila Rasulullah SAW telah menentukan satu perkara, yang kemudian dia memiliki pilihan yang lainnya. Ayat ini mengingatkan mereka dan menjadi satu ayat yang sangat agung. Akhirnya mereka pun memilih jadi untuk menerima lamaran itu demi mengedepankan ini ketaatan kepada Rasulullah daripada pilihan mereka sendiri. Akhirnya bapaknya pun menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwasannya lamarannya tersebut diterima. Setelah keduanya menikah, Julaidi dengan wanita tadi, Rasulullah SAW berdoa untuk keduanya, Allahumma sibba alaihimal khaira sabba wala taj'al aishahuma kaddan kadda. Ya Allah, curahkanlah sop itu kayak kita nyiram air pakai timba itu. Jadi curahkanlah dengan banyak, jadi kebaikan untuk keduanya, dan jangan pernah engkau menjadikan hidup keduanya susah. Curahkanlah kebaikan yang sangat banyak kepada keduanya, dan jangan sampai engkau menjadikan ya Allah hidup keduanya susah. Menikahlah mereka, tak berserang lama, datanglah panggilan jihad. Tapi serang lama datanglah peringatan jihad. Julaidah pun berangkat. Julaidah berangkat dan beliau termasuk orang-orang yang mati syahid. Termasuk orang-orang yang mati syahid setelah membunuh 7 orang. Ini ada 7 orang kafir di sekitarnya terbunuh tangan beliau dan beliau pun akhirnya mati syahid. Setelah yang kematiannya Julaidah, maka wanita ini adalah di antara para konglomeratnya sahabat wanita. Ini para konglomeratnya para sahabat. Ini dia itu mempunyai harta yang sangat banyak. Jadi dia berinfak, bersedekah dan lain-lain karena doanya beliau sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al 'aysahuma kadda. Jangan kau menjadikan hidup keduanya ini susah. Itu adalah karena berkat ketaatan mengikuti Rasulullah, tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi azab al-qabr. لذلك الناس كلهم يفتنون في القبور فتنة عظيمة. فيسأل العبد المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم حقا من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه واتبعناه وآمنا به. فيقال له لم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ليس متبعا حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يثبته الله في قبره. Di antara keberkahan manfaat mengikuti ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah ittiba itu akan menyelamatkan seseorang di alam kuburnya. Kita tahu sebuah hadis, kalau seseorang itu di dalam kubur maka jadi dia akan ditanya, siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Jadi maka dia mengatakan orang itu adalah Muhammad, datang kepada kita membawa ini keterangan yang nyata. Kita ini beriman kepadanya. Salah dia mampu menjawab dengan jawaban itu, maka dikatakan kepadanya, tenang, tidurlah dengan tenang, karena engkau adalah orang yang benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik yang tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Nabi tanya, dia hanya mengatakan la adri. Ini saya enggak tahu. Saya melihat, saya mengetahui orang mengatakan ini, saya pun hanya mengikutinya saja dan tidak bisa jadi untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Wa amma fil akhirah fa hum min ahli jannah wa ma'a mu'min ma'a al-anbiya as-salihin min Allah wa rasulihi fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Adapun manfaat mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam ittiba kepada beliau di akhirat nanti, maka itu akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga menemani para nabi, orang-orang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman tentang mereka, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah teman-teman yang baik, teman yang paling baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali ini orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Rasulullah mengatakan, ini man ata'ani dakhala al-jannah faman asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, adapun orang yang tidak taat maka sebenarnya dia telah enggan masuk ke dalam surga. Wa ya'dhumu al-ajr fil ittiba' inda wuqu' al-fitan wa ghurbat ad-din kama huwa al-hasil yawm qillat man yattabi' an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam inna min wara'ikum zamal as-sabr lil mutamassik fihi ajru 50 shahidan minkum. Pahala mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam ini akan terasa semakin besar kalau di zaman keterasingan, di zaman hurbah, di zaman Islam ini semakin terasing. Di mana Rasulullah pernah bersabda, inna min waraikum zaman sabr, yang zaman sabr, setelah kalian nanti di belakang hari, di akhir zaman ini akan datang hari-hari penuh dengan kesabaran, di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya pada waktu itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala tadi. Amma syaratul ittiba' فله آثار سيئة على العبد في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن ترك الاتباع سبب لزيغ القلب عياذا بالله وانحراف القلب عن الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. Adapun kalau orang tidak mau mengikuti Rasulullah, maka itu akan mempunyai pengaruh yang sangat jelek dalam kehidupannya. Dan yang pertama, pengaruh tersebut Allah akan menyelewengkan, menggelincirkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma zaahu azaahallahu qulubahum." Tatkala mereka menyeleweng, maka Allah semakin menyelewengkan mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Saya tidak mengetahui satupun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kecuali saya akan mengamalkannya. Saya khawatir jika saya meninggalkan satu saja ajaran Rasulullah, saya termasuk orang-orang yang hatinya telah menyeleweng." كذلك ترك الاتباع يؤدي إلى العاهات في الجسد والمصائب للعبد. من ذلك أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينه. قال العبد: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما ركعت يده، شلت يده، لأنه استنكف عن السنة ولن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara pengaruh yang jelek, efek negatif dari meninggalkan mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah, maka itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan musibah di dunia. Satu kejadian dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada orang makan dengan tangan kiri, maka Rasulullah mengatakan, "Makanlah kamu dengan tangan kanan." Kul biyamin, makan kamu dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Maka dia mengatakan, "Ya Ustaz, saya enggak mampu, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan." Rasulullah mengatakan, "Enggak. Jadi sebenarnya kamu itu mampu. Kamu mengatakan itu hanya karena kesombongan yang ada dalam hati." Maka akhirnya saat itu juga tangannya stroke, lumpuh. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya karena dia menolak ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. سعيد بن مسيب بن حزم روى عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: أنت سهم، غير اسمك، اسم حزونة، اسمك فيه حزونة وفيه شيء ليس جيد. قال: أنت سهم. قال: ما كنت لأغير اسمي، لأغير اسما سمانيه أبي. فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا بعد، فيه وفي ذريته الحزونة بعد ذلك. Satu cerita yang lain, Sa'id ibn Musayyib ibn Huzam. Ini Sa'id ibn Musayyib, salah satu ulama besar zaman tadinya. Dia menceritakan tentang kakeknya, Hazan. Hazan itu nama kakeknya dalam bahasa Arab, nah artinya adalah sedih. Jadi Hazan itu artinya sedih. Dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian, siapa yang tadi? Hazan. Hazan ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, "Siapa namamu?" Hazan. Sedih, namanya sedih. Dia. Artinya itu sedih. Maka Rasulullah mengatakan, "Ganti nama, ganti Sahl." Sahl itu artinya mudah, gampang, mudah. Dia. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku kepada aku. Saya tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku kepada aku." Dia menolak ajarannya Rasulullah. Apa kata Sa'id? Setelah peristiwa itu, saya melihat yani kakekku ini selalu kelihatan sedih, sedih terus pada dirinya dan semua anak keturunannya. جاء رجل إلى سعيد بن مسير يوجهه أنه يريد السفر إلى الحج أو العمرة، هو في المدينة يريد السفر إلى الحج والعمرة أو العمرة، فقال له سعيد كان في المسجد، قال لا لا تخرج من المسجد لأن الأذان قد أذن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أحد بعد الأذان من المسجد إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجة ويرجع ليقضي حاجته ويرجع لكن لا يخرج بعد الأذان. فقال إن أصحابي بالحرة قد انطلقوا، الذين يسافرون معي انطلقوا وهم في بعيد وأنا أريد أن أدركهم. قال لا تخرج لا تفعل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فخرج الرجل فلم يزل سعيد به كيف بذكره يسأل عنه ماذا حصل له ماذا عن أخباره، فأخبر أنه وقع عن دبته فانكسر فخذه بسبب مخالفته للحديث. Kisah yang lainnya yang perlu kita cermati. Suatu hari ada seorang yang pamitan kepada Imam Sa'id. Suatu hari ada seorang yang pamitan kepada Imam Sa'id Ibn Musayyib untuk berangkat haji. Ingat Sa'id itu tinggalnya di kota Madinah untuk berangkat haji. Yang tatkala itu azan salat telah dikumandangkan, telah dikumandangkan azan. Maka Sa'id mengatakan jangan berangkat, jangan pergi dulu. Telah dikumandangkan azan. Ini telah dikumandangkan azan. Tidak ada seorang pun yang di dalam masjid kemudian azan dikumandangkan kemudian pergi kecuali dia seorang munafik. Sebagaimana dalam hadis, kalau sudah dikumandangkan azan jangan pergi dari masjid kecuali hanya untuk urusan qadha hajat, tipis atau yang lainnya, tapi niatnya untuk balik. Adapun pergi setelah azan maka terlarang. Maka saya mengatakan jangan kamu pergi. Orang itu beralasan, ya Imam, ini rombongan saya telah pergi jauh. Rombongan saya telah pergi. Telah pergi jauh. Saya harus menyusulnya. Maka Sa'id mengatakan, Imam Sa'id mengatakan jangan pergi karena Rasulullah SAW melarangnya. Jangan pergi. Tapi orang itu tetap ngeyel, akhirnya berangkat. Tetap ngeyel, akhirnya berangkat. Setelah keberangkatan dia, Sa'id selalu menanyakan tentang berita orang tadi. Gimana beliau pulang atau belum, berita tentang dia ditanyakan kepada teman-temannya bagaimana beritanya. Sampailah berita kepada beliau setelah kepergiannya tadi, di tengah jalan dia terjatuh dari kendaraannya, kendaraan dalam itu unta, sampai ini kakinya patah karena menyelisihi larangannya Rasulullah alaihi wasallam. طبخ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شافا له للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراع، فقال له نولي من الخدر نولي زراع، فنوله زراع. ثم قال صلى الله عليه وسلم له مرة أخرى نولي زراع، فنوله الزراع. ثم قال مرة ثالثة نولي زراع، قال يا رسول الله وكم للشاة من زراع؟ الشاة لها زراعان. قال وكم للشاة من زراع؟ قال لو سكت لناولني الزراع كلما دعوته، كلما طلبت منه العقل. لو سكت لا يعترض على السنة، كل سمعنا وأطعنا. Satu hari, jadi ada orang yang membeli kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Berikan kepadaku zira." Zira itu kaki. Jadi kaki yang depan. Iya. Jadi kalau kambing itu kan yang belakang itu kaki yang depan itu. tangan. Nah, zira itu yang depan itu. Kulihat ya zira'an. Ini semua kambing itu mempunyai dua zira. Dua tangan. Ini dua tangan, dua kaki. Ini kasihkan kepadaku kakinya. Tahu kakinya. Yang depan itu, kaki yang depan. Ini kaki yang depan. Hampir. Ini kaki yang depan. Ini kasihkan. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kasihkan ini lagi satu zira untuk saya. Dikasihkan lagi. Setelah itu untuk yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, kasihkan lagi untukku satu zira. Orang punya letup, ya Rasulullah, emangnya kambing itu punya berapa zira? Emangnya kambing itu punya berapa zira? Semua kambing punya dua zira. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang itu diam, enggak ngomong, enggak menolak ini permintaannya Rasulullah, niscaya dia akan mendapatkan zira itu tetap ada meskipun minta Rasulullah berulang-ulang. Tapi ternyata dia ngeyel, dia menentang sunnah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. في كذلك أخيرا بالنسبة للأثار السيئة على جسد العبد وعلى العبد من عدم الاتباع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده كان مريضا، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، وقالت صلى الله عليه وسلم فنعم إذن فما أمسى من الغد إلا من جاء. طيب terakhir suatu hari Rasulullah عليه الصلاة والسلام mengunjungi seorang Arab Badui yang sedang sakit. Setelah Rasulullah menjenguk membesuk sang Arab Badui yang sedang sakit ini, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, ini nanti akan mensucikan, membersihkan dosa-dosa insyaallah. Sang Arab Badui mengatakan, ya apa kamu katakan tadi, tahur ini akan mensucikan dosa-dosa? Nah, ini itu demam yang panas yang akan mengantarkan orang ke dalam kuburnya. Ini itu demam, nah ini sakit, demam yang panas yang bisa mengantarkan orang ke dalam buburnya. Rasulullah kemudian ngomong, kalau begitu, ya tidak apa-apa. Kalau begitu, ya tidak apa-apa. Jadi, esokan harinya, orang itu mati. Esokan harinya, ini orang itu mati. Fala ya'taradu ala sunnati bi amri qat ma fi lana illa tislim wal id'an fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فإن ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوجب النار وبئس المصير، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. Sebulannya jangan sampai pernah menentang ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jangan sampai pernah menolak ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbik," maka demi Tuhanmu, "la yu'minun," mereka itu tidaklah beriman, "hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum," sehingga mereka mau bertahkim, mau berhukum kepadamu dalam masalah yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka itu perasaan berat, gondol, perasaan gondol, perasaan gak enak, lalu mereka itu mau tunduk kepadamu dengan setunduk-tunduknya. Orang yang menentang Rasulullah ini orang yang tidak mau ittiba, itu hasilnya hanyalah kehinaan, hasilnya adalah kerugian. Karena Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang dia itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan dia mengikuti jalannya orang-orang selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kita akan palingkan kemana dia inginkan, dan kita akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah tempat yang baik. Oke, senar itu tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam illa mutaallim sunnatih wa qira'at hadithih. فنسمع كثيرا من حلقات القرآن وتحفيظ القرآن، ولكن لا نسمع كما شيئا عن تحفيظ السنة وحفظ السنة وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت المساجد ممتلئة بمجالس العلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتقرأ هذه الكتب كانت تقرأ كما يقرأ القرآن، كما يقرأ القرآن، يختم القرآن من فاتحة إلى خاتمة، كذلك صحيح البخاري يكون له يقرأه وتقرأه المرأة في البيت مثل ما تقرأ القرآن من بدايته إلى نهايته، ثم تعود مرة أخرى. هذه تنتشر السنة ونعرف السنة ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم لننال هذه الخيرات العظيمة. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam? Tidak ada jalan kecuali kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari hadis-hadis ini beliau dahulu di zaman salaf. Ini mereka itu mempelajari sunnah kayak mereka itu mempelajari Al-Qur'an. Mereka membaca sunnah kayak mereka membaca Al-Qur'an. Seorang di dalam rumahnya dia itu membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Setelah selesai diulang dari awal sampai akhir, diulang dari awal sampai akhir, kayak membaca Al-Quran persis, diulang, dan dengan itu nanti dia akan memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami apa ajarannya beliau alaihi salatu wassalam. Oleh dari kalian nukadimu qawlan ala qawli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min al-bashar kailan man kan wala madhhab wala syekh wala ahad wala ra'i wala يعني حظ للنفس ولا هوى ولا ولد ولا زوج ولا أي شيء على ما قال الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على في هذه المحاضرة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Satu kalimat penutup beliau mengatakan, karena itu jangan sampai kita itu mengedepankan ucapan siapapun di depan melebihi ucapannya Rasulullah SAW. Tidak seorang guru, tidak seorang ustaz, tidak seorang syekh, tidak madhab, tidak pendapat, tidak orang tua, tidak anak, tidak istri, dan tidak siapapun. Jangan sampai mengedepankan ucapan seorang pun di hadapan melebihi ucapannya beliau SAW. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini dengan beliau nanti di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Nah, wa akhiran nas'alullaha jalla an la yakuna hadha akhir liqa' bainana wa la'allahu yakunu yasba'u liqa'at wa liqa'at insyaallah ta'ala. Dan kami berdoa semoga kajian ini bukan kajian yang terakhir bagi kita. InsyaAllah semoga kita dipertemukan lagi pertemuan demi pertemuan yang akan datang insyaAllah. Doa Rasulullah kepada Khulaifi, apakah bisa kita amalkan untuk doa kepada mempelai dengan itu? ممكن أن يقال هذا الدعاء لمتزوجين الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول يدعى لهم مثل هذا. Jadi beliau menjawab, bisa doa Rasulullah untuk Khulaifi, pengantin Khulaifi tadi, bisa disampaikan untuk mempelai yang menikah pada saat ini dengan syarat kita tahu mempelai tersebut taat kepada Allah dan Rasul. Dengan syarat mempelai tersebut taat kepada Allah dan Rasul. Jika sunnah itu yang menulis Allahu Akbar, jika sunnah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, bagaimana cara kita menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan? Al-Hadith بل والآيات هناك آيات ظاهرها التعارض وهناك أحاديث ظاهرها التعارض، ولكن أهل العلم قد جمعوا بينها، وكتب ألفت في مش القرآن وكتب ألفت في مش الحديث، ولكن أهل العلم يؤلفون بينها ويجمعون بينها ولله الحمد، ولا ليس في شيء منها شيء من التعارض أبدا. Bukan hanya sunnah, sampai pun Al-Quran ada ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan. Sebagaimana juga sunnah ada hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. فالتعارض في أذهان الناس وليس في الكتاب ولا في السنة. Tapi para ulama telah membahas masalah dengan bagus. Mereka telah menulis kitab-kitab membahas tentang ayat-ayat yang kelihatannya bermasalah, tentang hadis-hadis yang kelihatannya bermasalah. Lainnya kullahu min Allah. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, pertentangan itu hanya yang nampak pada akal kita yang jelek, yang kecil, ilmu kita yang tipis. Ini hanya yang nampak. Tidak ada pertentangan dalam ayat, tidak ada pertentangan dalam hadis, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah Rasulullah dalam memilih istri-istri beliau agar taat kepada beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurabbi azwajahu wa awladahu fi ta'atillah wa rasulih. Hadha tab'an mawdu' yahtaj ila muhadarat wa laysat muhadara. Wa la yaslahu jawab as-su'al, lakin 'umuman إذا نحن لزمنا السنة وقرأناها في بيوتنا مع أولادنا سيتعلم كثيرا، ونحن وأولادنا سيتعلمون كثيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Boleh mengatakan pertanyaan tadi, bagaimana caranya Rasulullah untuk mendidik yani istri dan anak-anaknya sehingga mereka taat kepada Allah dan Rasulnya? Boleh menjawab, ini butuh kajian yang banyak, butuh banyak kajian, bukan satu kajian. Dan satu kajian dan tidak mungkin kita jawab ini saat ini. Intinya dengan banyak mempelajari sunnah Rasulullah, membaca hadis-hadis beliau, dibaca di rumah, sering menghadiri kajian dan yang lainnya, maka dengan sendirinya mereka akan tahu ajarannya Rasulullah dan mereka akan bisa mengamalkan dan bisa mentaatinya. Bagaimana cara agar keluarga bisa istiqamah di jalan sunnah, dan bagaimana cara mendidik anak agar istiqamah di jalan sunnah? يعني لزوم الكتاب وتفسير القرآن ولزوم الحديث، أول ذلك هو العلم، فالعلم النافع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث بذاته فيه هداية خاصة، الله سبحانه وتعالى يجعل في القرآن والحديث جعل فيهما هداية، هدى للمتقين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكلما نشرت من السنة ومن القرآن وتفسير القرآن وتعلم الأولاد ذلك، كانت جاءت الهداية وجاء النور ونزلت الملائكة في البيوت وطردت الشياطين وكانت الاستقامة على أمر الله. Pertanyaan tersebut mirip dengan pertanyaan sebelumnya, yang intinya tidak ada jalan keluarga kita menjadi keluarga yang istiqamah, keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kecuali lewat ilmu. Membacakan kepada keluarga kita ayat-ayat Al-Quran, mempelajarinya, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah-rumah kita. Karena sebenarnya hadis itu sendiri adalah petunjuk. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apabila kita itu mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan datang hidayah ke keluarga kita, akan datang cahaya ke keluarga kita, dan dengan itu nanti para malaikat akan masuk ke rumah-rumah kita, dan dengan masuknya para malaikat maka setan-setan pun akan terusir dari rumah kita dan menjadikan rumah kita rumah yang istiqamah penuh dengan hidayah. Beliau mengatakan, ya Syekh, saya sangat takut dengan sakitnya kematian. Jika roh dicabut dari raga, doa apa yang bisa kita mohonkan kepada Allah supaya sakitnya kematian itu diringankan oleh Allah Ta'ala? أشر لا حول من لا إله إلا الله ولا حول لا قوة إلا بالله. لا حول لا قوة إلا بالله هي استعانة بالله سبحانه وتعالى، فالله يعينك. ولا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويحسن العبد الظن بربه عز وجل لأن الله رحيم عند يعني فراق الدنيا وعند كثرات الموت. يحسن لا يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحسن الظن بالله أنه أنك مقبل على رب كريم، رب رحيم ودود جواد سبحانه وتعالى، عظيم الرحمة عظيم المغفرة، فيرحمك الله بحسن ظنك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Beliau mengatakan doa yang kita baca, bacaan yang kita baca pada waktu sakaratul maut adalah la haula wala quwata illa billah dan la ilaha illallah. Adapun la haula wala quwata illa billah, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan ini untuk menghadapi sakaratul maut. Tiada daya dan kekuatan hanya kepada Allah. Dan kedua, adapun la ilaha illallah, maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, tatkala itu hendaknya dia itu husnuzan kepada Allah. Hendaknya dia itu husnuzan kepada Allah. Rasulullah bersabda, janganlah seorang itu menghadapi kematian kecuali dia husnuzan kepada Allah. Dia husnuzan bahwasanya dia akan meninggalkan dunia menghadapi kematian menghadap kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang memiliki kasih sayang dan segalanya. Karena ini Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi, bahwasanya saya tergantung kepada bagaimana persangkaan baik hambaku kepadaku. Maka dia jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik sakaratul maut. Disebutkan mengikuti Rasulullah dapat mendatangkan kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan berbagai ujian dan cobaan yang kita dapati ketika berusaha menjalankan sunnah Rasul yang baik? هذا سؤال طيب، أن من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه شيء من الأذى والبلاء، كيف هذا وقد ذكرنا أن المتبع يعيش حياة هنيئة، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إن السعادة التي يجدها المتبع في قلبه سعادة لا يساويها شيء في الدنيا من متع الدنيا، وأن ما يصيبه ما يصيبه من أذى كما قال سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى. فالصحابة كانوا في عيش في سعادة وراحة عظيمة جدا، مع أنهم كان يصيبهم الأذى من المشركين، فهذا البلاء يرفع الدرجات. لذلك أشرنا قبل قليل إلى حديث زمان الصبر المتمسك فيه له أجر 50 شهيد من الصحابة، لعظم الأمر الذي يجده الإنسان، فيجد شيئا من العناء نعم، ولكنه يجد سعادة قلبية وراحة بهذا، بعكس غير المتبع ولو كان يعيش في قصور فإن صدره يضيق عليه ولا يجد راحة ولا سعادة أبدا لغير هذا الدين. Beliau mengatakan, tadi barusan kita sampaikan bahwasanya mengikuti Rasulullah itu akan menimbulkan kebahagiaan. Fakta di lapangan, ini orang yang mengikuti Rasulullah malah banyak ujian dan cobaan dikenang oleh masyarakat. Apakah kedua fakta ini bertentangan? Beliau mengatakan tidak, sama sekali tidak bertentangan. Sama sekali tidak ada pertanyaan, karena kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang ada dalam hati. Kebahagiaan menjadikan hatinya itu tenang, menjadikan hatinya itu, yang menjadikan hidupnya itu tenang dan bahagia. Jadi dia memang akan mendapatkan musibah, yaitu memang akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan bahaya. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang paling bahagia hidupnya, orang yang mendapatkan ketenangan, orang yang mendapatkan ketenteraman. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidupnya. Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Wasallam, tidak mau ittiba, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hati. Sampai pun seandainya mereka tinggal di istana, tapi tidak akan ada kebahagiaan dan ketenangan yang ada dalam hati mereka. Terutama tadi yang kita sampaikan tadi, di mana Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul hari-hari kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang beliau akan mendapatkan yakni pahala 50 syahid. Yang saya bisikkan kepada beliau tadi, kata-kata syahid ini 50 syahid dari kalangan para sahabat. Jadi orang yang tinggal di akhir zaman, yang mengikuti ittiba kepada Nabi SAW, itu akan mendapatkan pahala 50 syahid. Orang yang menjadi syahid di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan kebahagiaan apa yang melebihi kebahagiaan ini? Amin jalannya sekalian. فسيعيش عيشا ضيقا في ضيق وفي قبره في ضيق وعذاب الآخرة، فهو صدره ضيق عليه وحياة غير مطمئنة ولا يشعر بالسعادة، وكذلك في قبره وكذلك في الآخرة العذاب الأليم. Beliau menambahkan, ada pun orang yang tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hatinya itu sesak, terasa ini tidak tenang, terasa tidak lapang di dunia, di alam kubur, dan nanti di alam akhirat. Orang yang tidak mau ittiba kepada Rasul, maka di dunianya dia akan mendapatkan hatinya itu terasa sumpah, nanti di akhiratnya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Bagaimana nasihat saya kepada orang yang mendatangi taklim, tapi dia sibuk bicara atau ngobrol dengan teman di sebelahnya? Juga bagaimana dengan ibu-ibu yang harus menjaga anaknya sehingga tidak bisa fokus mendengarkan atau mencatat yang disampaikan? Apakah masih didoakan juga oleh para malaikat? ولكن أنه يوضح من في رعاية الأولاد في المجلس من حتى لا يكون من سيء تكوين من ولا من يسمع الفرق في حل الملائكة كما كانوا يدعون المجلس. نعم، الملائكة يدعون ولمن يأتي ويحضر مجالس الذكر ولو كان قد جاء وحصل وجاء لغير مجلس العلم، كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا إن فلانا جاء ولم يأتي لمجلس العلم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا من رحمة الله التي تنزل على هذه المجالس ويستفيد منها الذي جاء الانتفاع والذي لم يأتي، حتى الأطفال والصغار تنزل فيها، تنزل عليهم الرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan iya, sampai pun orang-orang yang semacam tadi tetap mendapatkan doa daripada malaikat. Kita ingat sebuah hadis, tatkala Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menaungi orang-orang yang datang di majelis ilmu, yang datang ta'lim semacam kita. Maka tatkala sampai di situ, malaikat itu mendapatkan ada orang yang datang itu bukan untuk ta'lim, tapi ada untuk keperluan yang lain. Ya, mereka pun datang kepada Allah menanyakan tentang orang tadi. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hum qaumun la yashqabihim bihum." Mereka majelis ta'lim itu adalah majelis satu tempat yang mana siapapun yang duduk di situ tidak akan pernah sengsara. Siapapun yang duduk di situ tidak akan pernah sengsara. Oleh karena itu siapapun yang hadir di majelis ta'lim, baik datang untuk benar-benar ikut ta'lim maupun datang untuk keperluan yang lainnya, sampai pun anak-anak kecil yang harang-harai, sampai pun anak kecil yang menyebabkan ramai, yang tidak ada manfaat, yang tidak ingin mendengarkan kajian, tetap mendapatkan doa para malaikat yang mereka adalah orang-orang yang dirahmati karena duduk di majelis-majelis ini. Jika sekarang Nisa ta'ati li atfaliha salli ma'amili sallallahu alaihi sallam wa sallam hudur malaika lizul barakat ala al-atfal wa rahmat alihim فيعني هذه الأماكن أماكن خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أيضا الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير أن يخرجن لصلاة الخير، وما فائدة ذلك؟ قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. Oleh karena itu dahulu para wanita di zaman sahabat, mereka itu juga datang di majelis-majelis ta'lim dengan anak-anak mereka, dengan harapan semoga anak-anak mereka mendapatkan rahmat dari para malaikat, kasih sayang dari para malaikat, karena tempat itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang haid, yaitu untuk datang ke salat haid. Apa faedahnya? Orang haid datang ke masjid ini, datang untuk salat haid, apa faedahnya? Kata Rasulullah SAW, yashhadnal khaira wa da'watan muslimin. Mereka datang untuk ikut menyaksikan kebaikan dan mendapatkan keberkahan doanya orang-orang yang beriman. Fala khaira wa la afdal min majalis dzikr allati yuzkaru fiha al-Qur'an wa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu 'alayha wa hadha lan tanaluhu hatta walau qara'tum fi jiyusikum aw sami'tum الفضائيات أو سمعتم النس أو كذا، لن تحصل هذا الأجر وهذا الخير وهذه البركة التي تنزل على هذه المجال. Oleh karena itu pesan beliau, hendaknya kita itu rajin dalam hadir ke majelis-majelis ilmu ini. Hadir ke majelis-majelis ilmu semacam ini yang turun kepadanya para malaikat untuk menaunginya. Keberkahan yang kita dapatkan di majelis ilmu ini yang tidak akan pernah kita dapatkan kalau seandainya kita itu mempelajari, kalau seandainya kita itu belajar di rumah, membaca buku, ini mendengarkan ini radio, mendengarkan radio, kajian lewat radio, kajian lewat TV, kajian lewat internet, ini itu tidak akan sama, enggak bisa menyamai sama sekali dengan keberkahan kajian kalau di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu ada keberkahan, malaikat datang untuk menaunginya, dan itu meskipun sama-sama belajar tidak didapatkan kalau belajar di rumah. Innallaha wa malaikatahu sayyahin fil ardh yaltamisuna majalis dzikr fa idza wajadu majlisan qalu halummu ila hajatikum hadha al makan fa antum tusahibuna al malaikata fi hadha al makan hadha la yumkin an tajidahu fi makan akhar. Dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala, hadha lan tajid mithla hadha abada. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, anna lillahi malaika sayyahi, Allah itu memiliki malaikat itu yang tugasnya itu jalan-jalan sayyah, jadi jalan-jalan cari majelis ilmu, majelis yang di dalamnya terdapat Al-Quran dan As-Sunnah dibacakan. Kalau ada salah satu di antara mereka yang menemukan majelis ilmu kayak kita, mereka mengatakan halummu ila hajatikum, kemari kalian semua, memanggil teman-temannya para malaikat, kemari kalian semua, di sini tempat yang kalian cari. kemudian mereka menaunginya, mereka merahmatinya, mereka mendoakannya. Dan rahmat itu enggak kita temukan kalau kita belajar sendirian di rumah. Wa la yakun hadha illa fil Qur'an wal hadis. Majlis fi tafsir al-Qur'an aw syarh al-hadis Rasulullah. Hadhihi al-majalis allati yusalla al-mala'ika. Amma kalam an-nas wa qil wa qal wa kalam fa hadha la fa'idatan wa la tahdhuru mala'ika wa la syai'. Syekh mengatakan, menambahkan, majlis yang kita sebutkan tadi, yang dicari oleh malaikat, didatangi dan dilindungi, dinaungi oleh malaikat, itu majlis yang di situ dibacakan Al-Quran, disebutkan sunnah Rasulullah SAW, diterangkan yani ajarannya Allah dan Rasulnya. Adapun kalau majlis itu hanya ngobrol, cerita, ngalor ngidul, ucapan si A, ucapan si B, ucapan si Anu, majlis itu tidak ada barokahnya. Dan malaikat tidak mau datang ke majlis semacam itu. على كل حال بهذا اللقاء الطيب نحن نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذه اللقاءات الطيبة ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم قريبا مرات أخرى ونشكركم على حضوركم وحسن إصغائكم واستماعكم واهتمامكم تبارك الله فيكم جميعا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada takmir masjid yang berbarokah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada panitia yang yakni memanitiai pertemuan kita ini. Sebagaimana yang beliau juga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Dan kami berdoa beliau, yakni kami berdoa kepada Allah supaya Allah mempertemukan kita dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, bukan yang lama, dalam waktu yang dekat insyaAllah semoga kita bisa bertemu kembali. Akhirnya kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah sampai kita di penghujung acara. Besok malam insyaallah beliau Syekh Walid Hafizahullah Ta'ala masih akan mengisi di DP Wetan insyaallah ba'da maghrib. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara kali ini banyak terdapat kekurangan. Jazakallah khair kepada Syekhuna Al-Walid Hafizahullah Ta'ala dan Ustazuna Ahmad Sadiq Hafizahullah Ta'ala. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.